Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Berkata Imam Al-Mujaddid Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bab ihtirami asma'illah taala wa taghyirul ismi li ajli dzalik. Bab menghormati atau memuliakan nama-nama Allah taala dan merubah nama dikarenakan demikian, dikarenakan kemuliaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ihtiram asma'illah, memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan nama Allah ini termasuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan tidak merendahkan dan menghinakannya, dan pengagungan terhadap Allah itu merupakan bagian dari tauhid, merupakan bagian dari keharusan, konsekuensi dari tauhid. Yakni tidaklah sempurna tauhid seseorang kecuali dia mengagungkan Rabb-nya. Di antara pengagungan terhadap Rabb yaitu memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu taghyirul ismi yaitu merubah nama. Nama apa maksudnya? Yaitu nama yang khusus bagi Allah. Kemudian digunakan untuk menamai hamba, menamai makhluk. Maka di antara pemuliaan terhadap nama Allah taala, apabila seseorang memiliki nama yang nama itu khusus bagi Allah taala, maka hendaklah dirubah atau merubahnya. Li ajli dzalika. Dikarenakan pemuliaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana pada bab yang sebelumnya, yaitu nama yang terdapat penyetaraan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh. Sebagaimana pada bab sebelumnya, yaitu apa? Yaitu menamakan hamba dengan penamaan Fadil Qubat. Fadilnya para Fadil. Harusnya Fadilnya para Fadil adalah Allah, bukan makhluk. Atau Hakimul Ahkam, hakimnya para hakim. Padahal hakimnya para hakim adalah Allah. Kalau ada hamba diberi nama Hakimul Ahkam, maka dia telah menyetarakan dirinya dengan Allah. Atau alimul ulama, alimnya para ulama. Ya, alimul ulama artinya alimnya para ulama. Tuh, seperti itu maknanya. Ataupun yang biasa diucapkan oleh orang-orang alimul ulama, mereka maksudkan para ulama. Tapi alimul ulama itu adalah apa nama, yaitu menamakan seseorang dengan penamaan alimul ulama, menyebutnya dengan penyebutan alimul ulama, alimnya para ulama, fulan alimul ulama, fulan dia adalah alimnya para ulama, padahal alimnya para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila seseorang menamakan dirinya dengan penamaan qadil qudat, hakimul ahkam, malikul amlak, atau amirul umara, amirnya para umara, alimul ulama, maka dia telah memposisikan, menyetarakan dirinya dengan Allah. Baik dia menamakan dirinya dengan nama tersebut, atau dia ridha disebut dengan sebutan tersebut, maka dia telah menyetarakan dirinya dengan Allah. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang demikian ini termasuk apa? Termasuk di antara lafaz-lafaz nama yang dilarang. Kecuali kalau qadul qudat, alimul ulama, atau hakimul ahkam, malikul amlak, dibatasi pada batasan tertentu, maka ini apa hukumnya? Boleh. Kalau salam mutlak tidak boleh, karena itu adalah haknya Allah. Kalau dibatasi hakimul ahkam di negeri tertentu atau daerah tertentu, kabilah tertentu, suku tertentu dan sebagainya, maka ini tidak dilarang. Walaupun ahsan yang lebih baik adalah ditinggalkan, karena khawatir akan menyebabkan ujub, bangga diri. Kalau sudah bangga diri, sulit untuk menerima al-haq apabila dia tergelincir dalam kesalahan-kesalahan. Ya, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka demikian juga pada bab ini, yaitu disyariatkan untuk merubah nama apabila nama tersebut adalah nama pengkhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Merubahnya dalam rangka apa? Ta'zim, dalam rangka ihtiram asma'illah, dalam rangka untuk memuliakan nama Allah. Dan memuliakan nama Allah itu bagian dari ta'zim, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama Allah itu ada dua. Ada nama-nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh digunakan oleh hamba. Misalnya Ar-Rahman, ya, tidak boleh hamba memiliki nama Ar-Rahman atau Rahman, tidak boleh. Kecuali kalau didahului oleh Mu'abbad, yaitu abad, yaitu hamba, Abdurrahman. Atau karena Ar-Rahman itu artinya adalah yang memiliki kasih sayang yang luas, meliputi semua makhluk. Dan makhluk enggak ada yang seperti itu. Itu hanya untuk Allah Ta'ala saja. Dan juga nama Allah, Allah yaitu lafzul jalalah, ini adalah khusus. Tidak boleh ada hamba yang dinamakan dirinya dinamakan Allah, yang memiliki sifatul uluhiyah, sifat ketuhanan. Ini adalah khusus. Demikian juga Ar-Rab, ini adalah khusus. Tidak boleh ada hamba memiliki nama Ar-Rab atau Rabbul Alamin. Kalau didalil oleh abad boleh, Abdurrahman, Abdullah, Abdurrab boleh. Artinya hambanya Rahman, hambanya Allah, dan hambanya Ar-Rab boleh. Ya, dan lain sebagainya. Ar-Rahman, Allah, Ar-Rab ini merupakan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang pun mengambil nama-nama ini untuk dirinya. Kemudian macam yang kedua, yaitu nama-nama yang tidak khusus bagi Allah. Nama yang nama tersebut digunakan untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan nama tersebut, dan juga nama itu digunakan oleh hamba untuk menamakan diri hamba tersebut. Itu nama-nama yang tidak khusus. Misalnya Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakim, Al-Hakam, dan sebagainya. Dari nama-nama, ini nama-nama yang tidak khusus bagi Allah. Maka apabila hamba menamakan dirinya dengan nama As-Sami', Al-Basir, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Hakam, apabila hamba menggunakan nama-nama ini, maka ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kapan boleh dan kapan tidak boleh? Dibolehkan apabila tanpa memperhatikan makna. Tidak boleh apabila memperhatikan makna, dan boleh apabila tanpa memperhatikan makna sifat. Saya ulangi, hamba menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahim, Al-Kalim, Al-Sami', Al-Basir, Al-Hakim, Al-Hakam, Al-Qadir, Al-Majid, dan sebagainya. Ya. Kapan boleh? Boleh apabila tanpa memperhatikan makna. Tidak boleh apabila penamaan tersebut disertai dengan memperhatikan makna. Maksudnya apa? Boleh apabila tanpa memperhatikan makna, yakni hanya sekedar nama tanpa ada maksud dari keyakinan sifat-sifat Allah Ta'ala pada nama tersebut. Hanya sekedar sebutan saja tanpa meyakini adanya sifat. Seorang diberi nama Al-Hakim, ya, Fulan Al-Hakim misalnya, Al-Hakam, ya. Ya, terus kemudian ditanya, kenapa kok namanya Al-Hakim? Apakah engkau memaksudkan Al-Hakim yang memiliki sifat Al-Hikmah sebagaimana Allah SWT? Enggak, hanya sekedar sebutan saja, Hakim, Al-Hakim saja, Ar-Rahim saja. Apakah engkau memaksudkan nama Ar-Rahim ini berarti dia memiliki sifat Al-Rahmah? Enggak, hanya nama, sebutan, hanya tanda saja. Bahasanya pula namanya Hakim, Rahim, Sami', Basir, dan sebagainya, Al-Aziz. Ini boleh tanpa memperhatikan makna, yaitu hanya semata-mata sebutan, hanya semata-mata sebutan saja tanpa memperhatikan makna yang dikandung dari nama tersebut. Bagaimana diantara para sahabat ada yang memiliki nama Al-Hakam, Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari. Rasulullah tidak menyuruh untuk merubah namanya. Padahal Al-Hakam itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada sahabat yang namanya Al-Hakim bin Hizam. Rasulullah tidak menyuruh untuk merubah nama. Karena apa? Karena hanya sekedar nama sebutan saja tanpa memaksudkan makna yang terkandung dalam nama tersebut. Akan tetapi kalau seseorang misalnya memiliki sifatul karam, memiliki kedermawanan yang tinggi, dengan kedermawanan tersebut sehingga dia disebut karim, al-karim fulan al-karim, ya, Fulan Al-Karim, maka seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Karim di sini dimaksudkan dari lafadz ini suatu makna, yaitu dia memiliki sifatul karamah. Maka yang demikian ini tidak boleh, karena selain nama sebutan terus kemudian dimaksudkan darinya yaitu apa? Yaitu sifat, sifatul karamah. Atau seseorang dia disebut Ghaffar, Al-Ghaffar misalnya. Dia dimaksudkan padanya makna orang ini suka memaafkan, kemudian disebut Al-Ghaffar. Kalau hanya sekedar nama tanpa memaksudkan makna yang terkandung di dalam nama tersebut, boleh, hanya sebutan saja. Kalau dimaksudkan dari nama tersebut suatu makna yang dikandung padanya, maka ini tidak boleh. Ini pada apa? Nama-nama yang tidak khusus bagi Allah Ta'ala. Kalau nama-nama yang khusus bagi Allah, ya walaupun itu dimaksudkan padanya nama, sekedar nama, atau lebih dari itu memaksudkan makna yang terkandung dalam nama tersebut, tidak boleh, karena itu khusus bagi Allah. Ar-Rabb, Allah, Ar-Rahman, ini tidak boleh dipakai oleh hamba, walaupun tujuannya hanya sekedar sebutan saja tanpa memaksudkan makna darinya. Kita baca hadis yang disebutkan di dalam bab ini. An Abi Syuraih annahu kana yukna Abul Hakam. Dari Abi Syuraih bahwa beliau dahulu diberi kunyah Abul Hakam. Ini Abu Syuraih, beliau asalnya adalah Abul Hakam. Rasulullah memerintahkan untuk merubah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan Abul Hakam yaitu makna. Mereka menginginkan makna, yaitu sifat yang ada pada nama tersebut. Karena orangnya ini bijaksana, suka memberikan keputusan di antara orang-orang yang ada di kabilahnya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk merubah, jangan Abul Hakam. Sementara sahabat yang ada yang bernama Al Hakam itu tidak diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah, karena apa? Karena hanya sekedar nama tanpa memaksudkan sifat yang terkandung padanya. An Abi Syuraih kana yukna Abul Hakam. Dahulu beliau diberi kunyah Abul Hakam. Faqala lahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Innallaha huwal hakam ilaihil hukum." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terhadapnya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah al-hakam ilaihil hukum." Allah Ta'ala dialah al-hakam yang memutuskan perkara, ilaihil hukum, dan kepadanya lah hukum itu dikembalikan. Innallaha huwal hakam, sungguhnya Allah Ta'ala dia adalah hakam, yaitu hakim yang memutuskan perkara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk memutuskan perkara-perkara hamba, baik itu perkara hamba di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala menghukumi hamba di dunia yaitu dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para rasul dan disampaikan kepada hambanya, kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masyar muslimin rahimahnu wa rahimahumullah jami'an, tidak ada suatu masalah apapun kecuali Allah Ta'ala memiliki hukum padanya, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Ilaihil hukum, dan kepadanya lah hukum itu dikembalikan, yaitu hukum, baik itu hukum di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat jelas, ya, siapa-siapa yang berhak untuk masuk surga dan siapa-siapa yang berhak untuk masuk neraka, siapa yang memutuskan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dunia, hukum ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tatkala kita mencari hukum apakah halal atau haram, kemana kita mencari hukum tersebut, yaitu mencarinya dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencari hukumnya dari hukum selain Allah. Hukum selain Allah yaitu ya banyak, demokrasi dan sebagainya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kalian berselisih pada sesuatu perkara, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah, dan kembalikanlah kepada Rasul-Nya. Kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada kitab, yaitu Al-Quran, dan Rasul-Nya itu kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Surat Al-Maidah ayat 50. Adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Yani wajib bagi kita mengembalikan hukum perkara-perkara yang kita perselisihkan yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kapan dikatakan kafir? Yaitu apabila meyakini hukum selain Allah Ta'ala itu lebih baik daripada hukum Allah. Meyakini bahwa hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih maslahat daripada hukum Allah. Meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih cocok, lebih pantas untuk menyelesaikan problem manusia daripada hukum Allah, maka hukumnya adalah apa? Kafir. Maka kalau tidak demikian, hukumnya adalah zalim atau fasik. Yaitu seorang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan meyakini hukum Allah Ta'ala lebih baik, lebih bermaslahat dan lebih benar. Tapi kok berhukum dengan hukum selain Allah, terpaksa atau karena mendahulukan hawa nafsu, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, hukum Allah lebih baik, maka ini tidak kafir, hukumnya adalah zalim atau fasik. Ya, maka kepada Allah lah hukum ini dikembalikan, baik itu hukum di dunia, tidak ada suatu masalah apapun kecuali Allah Ta'ala memiliki hukumnya, dan hukum di akhirat itu juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faqala, berkata Abu Syuraih, yaitu seolah-olah Rasulullah SAW bertanya, kenapa kamu kok memiliki kunyah Abul Hakam? Kenapa kamu diberi kunyah oleh mereka Abul Hakam? Maka Abu Syuraih menjawab, inna qawmi idha ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Sesungguhnya kaumku, apabila mereka berselisih dalam sesuatu hal, mereka mendatangiku sehingga aku memberikan hukum di antara mereka yang berselisih dan kedua kelompok tersebut ridha dengan hukum yang aku telah putuskan. Ya, sehingga dengan itu Abu Syura disebut diberi nama Abul Hakam. Karena apabila terjadi perselisihan di antara kaumnya, mereka kembalinya kepada beliau dan beliau pun memberikan hukum, dan setiap kali memberikan hukum pasti disenangi hukum tersebut, sehingga diberi nama Abul Hakam. Berarti ini menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakam itu nama Allah taala, Abul Hakam berarti menamakan diri atau dinamakan oleh orang lain dengan penamaan Abul Hakam, berarti dengan memperhatikan makna dari lafaz tersebut. Maka ini tidak boleh. Rasulullah memerintahkan untuk merubahnya. Sementara di sana ada sahabat lain yang bernama Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari, tidak disuruh oleh Rasulullah untuk merubahnya, karena hanya sekedar apa? Nama, hanya sebutan saja, tidak ada makna yang diinginkan dari nama tersebut. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah bertanya, "Fama laka minal walad?" Apakah kamu memiliki anak? Faqala, maka berkata Abu Syuraih, "Na'am." Berkata Abu Syuraih radhiyallahu anhu, qultu Syuraih wa Muslim wa Abdullah, beliau memiliki tiga anak yaitu Syuraih, Muslim dan Abdullah. Faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faman akbaruhum, siapakah di antara mereka yang paling besar? Qala Syuraih, atau qultu Syuraih, aku menjawab Syuraih. Faqala, maka Rasulullah menjawab mengatakan, fa anta Abu Syuraih, maka engkau adalah Abu Syuraih. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama Abul Hakam menjadi Abu Syuraih. Karena dua perkara, yang pertama Al-Hakam itu adalah nama Allah. Apabila seseorang memiliki nama Allah dengan memperhatikan sifat, berarti maknanya adalah Abdullah. Abul Hakam berarti Abdullah. Enggak tepat seperti itu, sehingga dirubah oleh Rasulullah SAW karena memperhatikan makna. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merubah nama tersebut karena Abul Hakam di sini yaitu dengan memperhatikan, dengan melihat makna sifat yang ada padanya, sehingga dirubah oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Abul Hakam kalau memperhatikan makna sifat dari lafaz tersebut, lainnya tidaklah boleh, tidaklah cocok, tidaklah pantas digunakan kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila seseorang memiliki Abul Hakam. Apa maksudnya Abul Hakam? Ya Abul Hakam saja. Enggak ada makna yang diinginkan, yang dimaksud. Ya boleh. Tapi kalau memperhatikan makna, ini sama saja apa? mensejajarkan atau menyetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari sesuatu. Kemudian beliau menyebutkan solusinya. Maka demikian juga tatkala kita melarang dari sesuatu hal, tidak boleh seperti ini dalam menyebutkan jalan keluar, solusi yang baik supaya menyenangkan orang yang diajak bicara, tidak menjadikannya buntu, tidak ada solusi. Akan tetapi disebutkan bagaimana yang syar'i, yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Allah alam bisawab. Ini selesai kita dari bab ini. Sebelum diakhiri, apakah ada iskal? Atau ada yang tanyakan? Yang terkait dengan pelajaran atau yang lainnya, boleh. Jadi maksud dari iman terhadap malaikat bukan meminta tolong kepada malaikat atau beribadah kepada malaikat. Ya. Maka kita beriman kepada Allah itu ada masing-masing itu ada kategorinya masing-masing. Kalau iman kepada Allah itu kita wajib beriman terhadap rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Beriman terhadap rububiyah Allah, terhadap rububiyah Allah kita meyakin bahwasanya Allah Taala satunya yang menciptakan, mengatur dan yang memiliki, yang menguasai alam semesta. Iman terhadap uluhiyah Allah berarti kita harus beribadah hanya kepada Allah Taala. Tidak ada satu ibadah pun kecuali kita berikan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Beriman terhadap asma wa sifat, menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Beriman terhadap malaikat bukan maknanya kita meminta kepada malaikat, yaitu kita beriman. Iman itu apa? Yakin. Ya, meyakini tentang malaikat sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat. Yaitu di antaranya kita meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Iman terhadap malaikat yaitu kita meyakini bahwa para malaikat itu adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala dari nur cahaya. Kita beriman bahwasanya para malaikat itu banyak jumlahnya. Kita beriman bahwasanya para malaikat itu ada yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala demikian dan demikian. Kita beriman terhadap malaikat yaitu kita meyakini bahwa para malaikat mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berhenti dari ibadah, terus menerus, tidak pernah merasa bosan dari ibadah. Itu ya. Bukan maknanya kita minta beriman kepada malaikat berarti kita minta berdoa kepada malaikat. Apakah ini kesyirikan? Iya. Karena apa? Karena malaikat itu ghaib. Meminta kepada makhluk pada selain Allah boleh dengan syarat apa? Hidup, hadir dan mampu. Ya, kalau minta tolong kepada malaikat itu hilang salah satu syaratnya yaitu apa? Yaitu tidak hadir. Yaitu ghaib. Kalau kita minta tolong kepada makhluk hidup hadir, hadir yaitu tidak gaib, yaitu bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan kehadirannya, walaupun jauh tapi bisa ditelepon, dan mampu. Maka apabila hilang salah satu syarat dari tiga syarat ini, maka tidak boleh. Berarti dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti telah memberikan doa, yaitu doa ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, ada lain. Ya, jadi hukum waris itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya dibagi sama, itu masing-masing dari yang memiliki bagian itu ditanya, kamu ridho kalau dibagi sama? Kalau di antara ahli warisnya ridho, ya dia tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ridho, ya berarti dia harus diberikan hak sesuai dengan pembagian waris. Jadi ini kembali kepada hak. Jadi apa, masing-masing itu ada bagiannya sendiri-sendiri yang ditentukan oleh syariat. Maka barakallahu fikum, pembagiannya antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Tapi kalau misalnya yang laki-laki ditanya, kamu ridho kalau dibagi sama dengan saudaramu yang perempuan? Kalau ada keridhaan ya tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak ridho, dan itu pun tidak dipaksa, kalau tidak ridho ya harus diterima ketidakridhaannya tersebut, karena itu adalah haknya dia. Maka kalau tidak ridho, ya maka dia diberikan hak sesuai dengan bagian dia. Nanti yang ridho, yang mau bagi sama, ya silahkan. Ini kalian bagi sama, tapi ini yang tidak ridho, yang dia ingin bagiannya setengah, maka harus diberikan bagian setengahnya itu dia. Kemudian misalnya dia memiliki bagian setengah, kemudian yang lainnya itu kemudian ridho untuk dibagi sama, maka yang tidak ridho ya harus diberikan bagian sesuai dengan haknya, sesuai dengan pembagian warisan. Yang ridho sama ya silahkan, tapi yang tidak ridho maka diberi bagian untuknya sesuai dengan hak yang dia miliki dari bagian warisan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cuma masalahnya kalau anak itu masih kecil, ya masih belum balig, dari bawahnya itu tidak bisa diambil karena anak kecil, maka menunggu balig. Kalau dia balig kemudian ridho, baru yang demikian ini dianggap. Kalau belum balik, dia ngomong ridho, enggak dianggap karena masih kecil. Ya, perkataannya belum bisa digunakan sebagai hukum dari apa yang dia ucapkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi di sana ada hibah dan ada waris. Kalau hibah itu membagikan harta sebelum meninggal, namanya hibah. Ketika orang tua masih hidup, tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, namanya hibah. Kalau hibah wajib sama, wajib sama. Baik itu laki-laki, perempuan harus kalau memberikan hibah harus sama. Tidak ada perbedaan. Nah, adapun waris itu membagikan harta setelah kematian. Maka pembagiannya sesuai dengan hukum waris yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Wallah. Baik. Ya. Ya, semoga. Orangnya? Anak angkat. Anak angkat tidak ada. Maksudnya anak kandung. Anak kandung dengan anak angkat, apakah sama? Iya. Ya, ya. Kalau anak angkat itu keridhaan saja, kerelaan. Ya, yang maksudnya harus sama, yaitu pada anak-anak kandung. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullah wa'adilu baina awlatikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Di antara anak-anak kalian, di sini maksudnya anak kandung. Misalnya anak kandung apa diberikan bagian yang sama, kemudian anak angkat apakah harus sama? Itu keridhaan saja. Kalau mau memberikan sama ya boleh, atau kurang dari itu juga boleh karena bukan anak kandung. Ya. Ya boleh, Jibril, Mikail, nggak ada larangan. Ya, nggak ada larangan. Tapi hanya sekedar sebutan saja, tidak dimaksudkan makna yang terkandung padanya. Namanya Jibril, apakah dia menyampaikan wahyu? Enggak. Namanya Munkar Nakir, apakah dia berada dalam alam kubur? Kan enggak. Maksudnya hanya sekedar sebutan. Ya. Sebagaimana banyak yang bernama Muhammad, ini ya, hanya sekedar nama, sebutan saja. Ya, bukan maksudnya terkumpul padanya seluruh pujian-pujian sebagaimana Rasulullah yang enggak. Banyak yang namanya soleh, tapi dia termasuk ahlul maksiat. Nah, karena hanya sekedar nama, sebutan. Ini ya, subhanallah hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.